لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah selesai kita dari juz yang pertama dari kitab Aisar ini. Sekarang kita akan memasuki insyaallah pada juz yang kedua, yang mana juz yang kedua ini bisa dilihat di kerangka bahasannya. Sebelum kita masuki, juz 2 ini berisi latihan penerapan sukun. Ini inti pada juz 2. Kemudian ada pembagiannya di situ, rincinya. Sukun yang dimaksud adalah sukun pada huruf mad, sukun pada huruf lin, dan sukun pada huruf sahih. Adapun sukun pada huruf mad, rinciannya ada, ya. Pada alif sukun, ya sukun, wawu sukun, ya. Kemudian wawu dan ya sukun zaidah atau yang disebut dengan mad silah. Terus juga disisipkan nanti setelah materi mat ini pembahasan tak marbutoh, pengenalan tanwin. Nah, adapun sukun pada huruf lin jelas, ya, yaitu pada ya dan wawu, sukun yang layyinah. Kemudian yang terakhir, sukun pada huruf sahih. Sukun pada huruf sahih nanti diurut mulai dari huruf yang rokhoah, istifal, rokhoah, isti'la, bainiyah, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke daris yang pertama dari juz 2 ini, daris yang ke-37. Nah, kita diperkenalkan dengan membaca huruf hijaiyah secara terangkai, ya. Nah, kita baca ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Nah, nanti kalau kita ngajarkan ke anak-anak atau ke yang lainnya, kaum muslimin yang lain, seperti itu. Jadi dibaca secara terputus dulu, ba bi bu, kemudian disambung ba bi bu, seperti itu, ya. Kalau yang kita pelajari di juz pertama yang masih terputus-putus, ya. Kita belum dikenalkan dengan yang terangkai, ya. Sehingga pada juz yang pertama kita bacanya terputus-putus. Adapun pada juz kedua ini akan mulai diperkenalkan dengan yang terangkai. Berikutnya, sa si su, sa si su, sa si su, sa si su. Coba dibaca Bu Habib. Sabata, sabata, sababa, ya. Basasa, sababu. Nah, selanjutnya Abu Said Ahsan. Sositu, sositu. Sot yang kasroh kurang tebal. Sositu, sositu. Kositu. Nah, terus kositu, kositu. Nah, terus batosha, batoso, sobaba, basapo. Nah, Hasan. Berikutnya Bu Ibrahim. A-ai-ong. Nah, ini susah, ya. A-ai-ong, a-i-au, a-i-au, a-i-au. Makrotnya masih belum, ya. Nah, terus ma-ma-mu, ma-ma-mu. Nah, terus ha-i-hu, ha-i-hu. Ha-nya aliran nafasnya kurang. Ha-hi-hu, ha-hi-hu. Ha-hi-hu, Sahitu. Nah, terus Qaba'a. Qaba'a. Qaba'a. Ya. Zabata. Ya. Syahida. Syahisa. Nah, jadi sotnya Syahisa. So ya. Syahisa. Bukan syah ya. So. So. So. So. So. Syahisa. So. Pakai ujung lidah. So. Ya, so. Ya. Syahisa. Loh, kok syah lagi? Ya. So. So. Ujung lidah. Kok lupa sudah? Syahisa. Nah, ujung lidah. Syahisa. So. So. So. Ya. Ayo. Ada syah. Iya, hati-hati. Ya. Syahisa. Oh, syah lagi. Ya. Syahisa. Syahisa. Si belum ya, sotnya. Masih syah. Terus. Nah, ini kalau antum ya, nanti ketika baca terus ada yang enggak bisa, belum bisa waktu itu dilingkari. Jadi tahu antum nanti, oh ini yang saya masih kurang. Jadi di rumah bisa dimurojaah terus gitu. Seperti itu. Kalau itu faedah ya, faedah. Jadi kalau terlewat begitu saja tanpa ada koreksi nanti ya, kurang faedahnya. Nah, lanjutkan. Fadl, Abu Nabila. Ya. Mubi'a. Ya. Ba'atha. Ba'atha. Ba'atha. Loskan suaranya. Ba'atha. Ya. Ba'atha. Ya. Rabatho. Nah, sal. Terus Abu Salim. Kaki-ku. Kaki-ku. Ya. Kaki-ku. Nah, itu kurang ke bawah makrotnya. Ha hi hu. Ha hi hu. Ya. Ha hi hu. Ya. Ha hi hu. Nah, itu penulisannya yang beda. Terus la li lu. La li lu. Nah, terus mata fa. Ya. Koma po. Ya. Kata ma. Ya. Kado ma. Hati-hati wa-nya. Kado ma. Kawoma. Tidak boleh ada desis. Kawoma. Kawoma. Iya. Syabata. Ya. Sakata. Nah, Hasan. Oke. Terus Abu Hawa. Halaka. Iya. Halaka. Halaka. Ka, jangan ka. Ka. Halaka. Halaka. Iya. Labi, labisa. Ya. Dolama. Ya. Tahula. Ya. Mahira. Ya. Amiha. Amiha. Amiha. Amiha. Amiha. Terus. Fafifu. Fafifu. Dipenggal dulu. Bukan pa ya, fa, fa. Bukan, ayo. Apa maksudnya di mana? Ujung gigi seri atas ditempelkan pada bibir bawah. Fa. Fa. Bukan pa ya, fa. Fa pipu, fa pipu. Kurang demi apa? Desisnya kurang, keluarkan hamusnya. Pipu. Fa pipu. Fa pipu. Fa fi fu. Nah, desisnya keluarkan. Fi fu. Fa fi fu. Ya, terus. O i u. O fi fu. Nah, masan. Berikutnya. Lanjut, Abu Nawfal. Para fu. Iya. Apara. Iya. Qalam. Qalamu. Ya. Ya. Ya. Naam, lanjut. Terus siapa? Lanjutannya aja enggak apa, dibaca. Abu Nawfal. Ya ya yi ya. Ya yi yu. Ya. Enggak apa ya. Itu fathah, yang terakhir fathah. Ya yi ya. Ya yi ya. Ya yi ya. Ya. Na ni na ni. Ya. Na ni o. Na ni o. Nah. Terus? Na. Lanjut. Na o o. Hmm? Apa itu? Titiknya ada berapa? Satu atau dua? Na o o. Titiknya ada berapa? Satu. Iya, hati-hati ya. Ya. Ya qadha. Ya qadha. Ya. Ya qadha. Hmm? Ya. Ta ya qadha. Ya. Ta ni ya. Ya. Na ti ya. Ya. Qana'a. Qana'a. Qana'a. Qana'a. Qana'a. Terus. Nah, Ahsan. Berikutnya, Farbai. Qawala. Iya. Qawala. Iya. Sadida. Sadida. Nah, mulai sekarang juga perhatikan. Perhatikan ketika baca tempo, tempo diperhatikan ya. Nanti karena berkelanjutan ya. Kita biasakan membaca dengan tempo yang benar. Tempo bacaan yang benar. O wa la qawala. Nah, temponya rata. Jangan qawala sa di da sadida. Jadi temponya yang rata. Satu harokat itu ukurannya pas. O o wa la qawala. Nah, sa di da sadida. Jadi temponya rata. Coba diulang dari awal. Qawala. Qawala. Sadida. Sadida. Ya, terus. Qawaya. Qawaya. Ya. Bawara. Zubura. Zubura. Zubura. Ya. Sadada. Ya. Dawana. Jadi dalnya. Dawana. Dawana. Ya. Sapawa. Ya. Waliya. Nah, masan barangkali. Berikutnya. Mas Adi. La a. La a. Iya. La u. La u. Iya. Li a. Li a. Nam. La akala. Sekali lagi. La akala. Coba sekali lagi. Yang keras. La akala. Nah ini ya, jadi sering kalau kita menjumpai huruf hamzah, karena terburu-buru masuk makhraj huruf hamzah, jadi huruf hamzahnya seolah-olah bertasydid. Nah, misalnya seperti ini. Jadi pedomannya adalah jangan buru-buru masuk makhraj huruf hamzah. Tunaikan harokat huruf yang sebelumnya dengan sempurna. Misalnya yang baca seperti ini. Ini bacaan yang benar ya. La akala. Yang kurang tepat misalnya terburu-buru masuk makhraj huruf hamzah, la akala. Beda enggak? La akala. Nah, jadi buru-buru masuk makhrajnya huruf hamzah. Jadi seolah-olah hamzahnya bertasydid. Ya, kurang tepat ya. tunaikan huruf sebelumnya harokatnya dengan harokat yang tepat, maksudnya panjangnya tepat. La akala, la akala, bukan la akala. Ya, bedakan ya. Begitu juga jangan membaca dengan tashil. Nanti tashil ada bacaan sendiri. Misalnya seperti ini. La akala. Nah, jadi hamzanya seolah-olah tashil, dipermudah membaca, tidak boleh. Ya. Belum masuk makhraj itu. Jadi seolah-olah dimatkan. La akala. Perhatikan ya, anak baca yang pertama yang benar. La akala. Contoh bacaan yang salah. La akala. Atau ditashil. La akala. Dua yang terakhir salah. Yang benar yang pertama. Coba diulang Mas Edi. La akala. La akala. Mas Edi. La akala. Lagi. La akala. Masih itu. La akala, jangan buru-buru dulu. La akala. La akala. La akala. La akala. Lagi, yang keras. La akala. Ya, terus. Kala. Ya. Amal. Ya. Saala. Ya. Syaula. Sya'uma. Sya'uma. Ya, temponya ya, temponya diperhatikan. Enggak usah buru-buru bacanya. Sya'uma. Ya. Kuria. Nah, maksan. Berikutnya. Ambil biasa. Loma'a. Ya. Sa'alahu. Ya. Akala. Ya. Bala'a. Ya. Nah itu hati-hati, shinnya antum terpengaruh jadi tebal. Sho, karena huruf setelahnya tebal. Nah ini hati-hati. Sha, ti, a. Jadi sha, ti, a. Yang pertama jangan terpengaruh tebal shinnya. Sha, li, a. Sha, ti, a. Sha, ti, a. Sha, ti, a. Sha. Panjangnya, temponya, temponya yang rata. Syati'a. Syati'a. Lagi. Syati'a. Syati'a. Syati'a. Ya, terus. Su'ila. Nah, maksan. Ya. Nah, berikutnya dars 38. Nah. Masih mempelajari huruf sambung. Fadol, lanjutannya. Kuripi. Oh, siapa? Oh iya, Fadol. Aminah. Lagi. Aminah. Hati-hati, suara keluar kena mulut. Suara ya. Aminah. Aminah. Nunnya juga masih masuk hidung. Aminah. Na. Keluar kena mulut. Na. Na. Aminah ya. Aminah. Ya, terus. Su'ila. Ya. Udina. Ya. Fariko. Ya. Lahabi. Jadi baknya jangan. Lahabi. Lahabi. Lahabi. Ya. Fatobu. Hati-hati panjang pendeknya. Fatobu. Hakobu, ya kita belum ada. Jangan dipanjangkan haknya. Temponya yang rata. Hakobu. Nah, hakobu. Hakobu. Nah, asan. Berikutnya. Baraka. Ya. Amatu. Kutila. Ya. Tuluka. Tuluku. Ya. Mufiro. Ya. Warisa. Nah, masan. Berikutnya, Bu Yahya. Ju'ila. Ya. Lalija. Ya. Nadidu. Ya. Umila. Mulai sekarang juga itu ya, kayak mengucapkan dhamma, bibir harus maju, harus sempurna. Najidu. Maju. Ju'ila. dan seterusnya. Terus Zabido Humila, coba. Jadi Humila. Humila. Ya. Zabido. Ya. Hasuro. Sod, coba. Hasuro. Hasuro. Berikutnya Buzaki. Sahiro. Sin biasa, sin. Sahiro. Sahiro. Sahiro. Ya. Horoko. Ya. Tashifu. Oh, sod, bukan shin. Si. Tashifu. Bukan. Tashifu. Tashifu. Bukan shi, bukan shi. Pakai ujung lidah. Antum masih pakai tengah lidah itu. Tasifu. Tasifu. Tasifu. Ujung lidah, pakai ujung lidah. Tasifu. Masih tengah lidah itu. So, so. So. So. So. Si. Tasifu. Tasifu. Si masih, pakai. Tasifu. Lagi. Tasifu. Masih pakai lidah tengah. Dipelajari lagi ya, dilingkari, dilingkari shotnya. Terus so'ada. Lagi so'ada. Masih pakai tengah lidah. So'ada. So, so, so biasa. So. Bukan sho. Bukan sho. So. So. Ujung lidah. So. Belum. So. Belum. So. So. So. So. So'ada. So'ada. So. So. Masih pakai tengah lidah tuh. So. So'ada. Lagi. So'ada. Ya, dalnya hati-hati. Da. Jangan. So'ada. Ah, terus. A'ita. Ya. A'dubi. Ainnya. A'du. Ya. Di, di. A'dubi. Ya, nah. Barakulahfik. Berikutnya dari awal. Kasiba. Ya. Sutiha. Sutiha. Sutiha. Hati-hati, jangan masuk hidung. Sutiha. Sutiha. Ya. Yuria. Ya. Ruziko. Ya. Hazana. Ya. Julafa. Nah, masalah. Berikutnya. Golama. Ya. Rohiba. Ya. Ya'idu. Ya'idu. Ya'idu. Ya. Adri zoknya, zoknya jangan muncul desis. Ya'idu. Lu. Lu. Lu. Ya. Nafas tertahan. Lu. Ya'idu. Ya'idu. Ya'idu. Ya'idu. Nariya, Nuriya. Ya. Kusito. Shin. Kusito. Kusito. Ya. Subiha. Shin. Subiha. Subiha. Nah. Ahsan. Terus. Shagafa. Ya. Waliya. Ya. Gufiro. Gufunya tebal. Gufiro. Gufiro. Ya. Walahu. Ya. Kufira. Ya. Kutika. Nah, masan. Okay. Berikutnya. Penabila. Dahada. Ya. Ilada. Ya. Bukira. Ya. Wudi'a. Lagi. Wudi'a. Wudi'a. Wudi'a. Ya. Syahida. Sya, keluar fathanya yang sempurna, bukanya. Sya. Syahida. Kurang a. A, a biasa a. A. Sya. Sya. Sya. Sya. Jangan seperti ditahan bibirnya. Syahida. Syahida. Ya. Muni'a. Kurang kurang terbuka. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Ah, terbuka ya. Fathah. Muni'a. Muni'a. Tipis, ainnya tipis, jangan ditebalkan. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Berikutnya, Bu Salim. Khutima. Khoknya tebal. Khutima. Khutima. Ya. Naziro. Berarti waknya masih desis. Naziro. Naziro. Masih desis. Naziro. Antum nempelnya masih di ujung gigi seri bawah. Tempelkan di ujung gigi seri yang atas. Naziro. Naziro. Naziro. Naziro. Bibirnya tidak usah maju, tidak usah wi, tidak perlu. Naziro, wi, wi, bukan wi. Jadi bibir tidak perlu maju, bukan wi, tapi wi, wi. Bibir tidak perlu maju. Naziro, nawi, wi. Jadi bunyi tebal itu karena terangkatnya pangkal lidah. Naziro. Naziro. Naziro. Terus. Basuro. Lagi. Basuro. Iya. Zukiro. Zukiro. Zukiro. Iya. Kolia. Iya. Kuliba. Nah, Masan. Berikutnya daras 39. Sukun pada alif, ya dan waw. Nah, ini huruf mat ya. Semua huruf yang berharokat pada juz 1 dibaca pendek atau satu harokat. Jika diikuti huruf mat, maka menjadi panjang dua harokat ya. Makanya disebut dengan, ini disebut dengan bacaan mat tabi'i ya. Mat tabi'i ya. Sekarang kita pelajari mat tabi'i pada fathah. Ya, fathah diikuti alif sukun. Tanda sukun pada tiga huruf mat, alif, waw, dan ya, tidak ditulis ya. Ini sebagaimana yang ada di mushaf Madinah. Tidak ditulis ya. Sukun pada alif, waw, maupun ya. Kita baca contohnya ya. Hasi. Hasi. Bata. Bata. Mulai sekarang juga belajar tempo ya. Nah, tempo bacaan panjang pendeknya diperhatikan. Jada. Jada. Jada. Jada. Roh. Roho. Roho. Roho. Roho. Haza. Haza. Haza. Haza. Baca yang pertama kita baca. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Sabata. Nah, seperti itu bacanya ya. Kemudian baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Nah, dari mana tadi? Bu Hawa, fadhol. Khodaja. Seperti itu. Khodaja. Khoknya tebal. Khodaja. Khodaja. Khodaja. Khodaja. Dalnya. Khodaja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Khodaja. Khodaja. Ja, ja. Khodaja. Kurang syiddah, kurang menempel. Khodaja. Khodaja. Khodaja. Lagi. Khodaja. Lagi. Khodaja. Ya, terus. Khodaja. Khodaja. Khodaja. Ya. Khidaja. Nah, panjang pendeknya dilihat. Panjang pendeknya dilihat. Khidaja. Khidaja. Khidaja. Ja, ja. Khidaja. Nah, terus. Hajara. Ya, mulai sekarang kita harus, ini sudah baca cepat ini, dan makrotnya harus seperti yang kita pelajari di juz 1 ya. Jangan terus masuk kayak gini, makrotnya lupa semua ya. Ini mulai kita praktekkan apa yang kita pelajari di juz 1 dari makrot dan sifat-sifat huruf diterapkan di sini ya. mulai melatih lidah kita. Hadara, seperti itu. Hadara. Ha, ha, makronya kurang ke bawah. Hadara. Kurang ke bawah, kurang ke atas, afwan. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Hadara. Hadara. Terus. Hadara. Ha. Ha. Kurang ke atas. Hadara. Hadara. Hadara. Ya. Terus. Hizara. Nah, masan. Berikutnya kita baca bareng-bareng dulu ya. Ini mulai ya, ada huruf tebal juga. Kita baca sogo, sogo, syasa, syasa, fawo, fawo. Nah, seperti ini juga hati-hati. Fa huruf tipis, wo huruf tebal. Jangan sampai huruf yang sebelumnya jadi tebal. Fa wo, fa jadi matnya tebal. Tidak boleh, ya. Fa, matnya harus tetap tipis mengikuti huruf sebelumnya. Fa wo, coba. Fa wo. Boza, boza. Boa, boa. Boa. Ta'a. Lanjutnya. Bunau fal. Ta'a. Ya. Ta'a. Pokoknya kurang tebal. Sya'ofa. Sya'ofa. Ya. Sya'ofa. Ya. Atosa. Atosa. Ya. Atosa. Ya. Atosa. Nah, selanjutnya. Bu. Ya. Sofa'a. Itu tadi, jangan masuk hidung. Sofa'a. Sofa'a. Ya. Su'afa. Do'afa. Do'afa. Ya. Do'afa. Ya. Di'afa. Di'afa. Di'afa. Terus sudah cukup ya, Pak Arba'i, pantun. Napa nanti lagi, Pak? Insyaallah kalau ada waktu nanti lagi lagi. Pantun, Pak Arba'i. Bazaro. Lagi. Bazaro. Yang pendek jangan dipanjangkan. Bazaro. Tunggu. Bazaro. Ya. Bazaro. Ya. Bazaro. Bazaro. Bazaro. Jangan dipotong suaranya, jangan diputus. Bazaro, jangan seperti itu. Bazaro. Sambung. Bazaro. Lagi. Bazaro. Ya, terus. Terus lagi. Wafaro. Wafaro. Ya. Wafaro. Ya. Wafaro. Ya, itu jangan diputus. Wafaro, jangan. Wafaro, nyambung. Wafaro. Nah, lepas. Terus kita baca bersama-sama. Oma. Oma. Kala. Kala. Hana. Hana. Ya. Ya. Wa. Wa. Nah, lanjutannya Mas Edi. Kahala. Kahala. Ya. Kahala. Ya. Kahala. Panjang, lamnya panjang yang terakhir. Kahala. Ya, terus. Kahala. Berarti kofnya jangan sampai desis. Kahala. Kahala. Ya. Kahala. Ya. Jangan desis kofnya. Qawama. Nah, masan berarti. Berikutnya, biasa. Amana. Iya. Amana. Iya. Amana. Iya. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Iya. Laqiya. Yaqa. Nah, masan. Berikutnya. Atama. Lagi. Atama. Iya. Kitabu. Tapapa. Ulang. Tapapa. Panjang pendeknya, perhatikan. Tapapa. Iya. Ya'aka. Panjang pendeknya, temponya yang diperhatikan. Ya'ada. Ya'aka. Manakah? Da itu, da. Dal. Ya'ada. Atasnya. Atasnya, sebelahnya sababa tadi. Oh, lain. Cetakan berapa ya? Cetakan berapa? Oh, cetakan yang lama. Iya. Berarti asalnya anak pakai dua cetakan ini. Ayo. Jahada. Jahada. Jahada. Iya. Atatu. Iya. Farokan. Panjang pendeknya. Farokan. Faroha. Faroha. Nah, masan berarti. Berikutnya. Danika. Iya. Buhona. Iya. Ibadah. Iya. Zadaka. Zadaka. Dalai. Zadaka. Iya. Aroda. Dalnya. Aroda. Aroda. Dalnya. Aroda. Dalnya masih kurang maju. Aroda. Aroda. Aroda. Masih kurang maju. Aroda. Ya. Terus. Ya popo. Nah, masan. Berikutnya. Buya ya. Iya. Roknya kurang tebal. Roshada. Roshada. Shin ini. Shin. Tengah lidah. Roshada. Kurang. Tengah lidah. Roshada. Roshada. Ya. Ososo. Nah, ini pakai ujung lidah kalau ini softnya. Ososo. Ososo. Bukan sho. Bukan ososo. Bukan itu berarti. Ososo. Ya, ujung lidah. Ah, lagi. Lagi. Lagi. Ujung lidah ya. Nah, coba. Coba. Ya, coba. Ya. Nah, itu mending gitu. Domi. Ya. Doma. Ya. Masuk hidung. Toma'a. Toma'a. Masuk hidung masih. Toma'a. Nah, keluarkan lewat mulut. Dikeluarkan lewat mulut. Toma'a. Toma'a. Toma'a. Terus berikutnya. Wafili. Panjang pendeknya diperhatikan. Wafili. Iya. Apa ko. Iya. Roha, ya. Kadimi. Tapi ya wo-nya. Wo tebal di kasroh. Tidak boleh desis. Kawimi. Kanya tipis. Kadimi. Masih desis wo-nya, tidak boleh desis. Kadimi. Kawimi. kawi, tebal. Kawimi. Kurang tebal tapi. Kajimi. Ya, terus. Dolali. Makhrajnya masih belum itu. Dod. Dolali. Masih do. Bukan do. Mo. Pakai tepi lidah. Dolali. Masih do ya. Bukan do, tapi bo. Tepi lidah. Dolali. Dolali. Ya, terus. Hakama. Nah. Kita baca berikutnya bersama-sama. Nawiri. Nawiri. Awanu. Awanu. Ataya. Ataya. Ya Hamanu. Ya Hamanu. Ya Ibadiya. Ya Ibadiya. Hayatuna. Hayatuna. Subulana. Subulana. Wala jidala. Wala jidala. Wala taniya. Wala taniya. Nah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Timur aja ya, kalau bisa. Di rumah. Wallahu ta'ala alamissab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.